kau sanjungan jiwa yang ku puja-puja setiap masa. Hatiku telah terpesona melihat wajah cantik cerita. Aku hanya seorang gadis sederhana yang tak pernah mewah dan bergaya. Melihat wajah cantik cerita.